Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. Kepedulian sesama merupakan anugerah dan fitrah untuk kita semua agar bisa saling berbagi dan merasakan apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah yang menjadi sasaran kegiatan bakti sosial yang dilakukan Polres Kuningan, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Sofyan Esos, Kanit Kesehatan Satlantas Polres Kuningan. Dalam rangka masih operasi Zebra Lodaya 2020, pada kesempatan Kamis 5 November 2020, kami telah membagikan masker kepada para tukang ojek yang suka mangkal di belokan Babakan Rema. Sekitar 5 atau 6 orang tukang ojek yang kami beri masker untuk dipakai untuk menghindari virus corona. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami lewat di pertigaan Akrab, kami bertemu dengan seorang tukang parkir atau tukang yang suka mengatur lalu lintas di pertigaan BNI itu, dan kami panggil, kami berikan sembako kepada dia untuk meringankan beban, biar dia itu tersenyum dengan diberikan sembako tersebut. Inilah rangkaian daripada kegiatan operasi Zebra yang humanis. Demikian, ayo karam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan, membiasakan gunakan masker bukan hanya untuk diri kita, melainkan menghindari diri kita zalim terhadap orang lain. Saya Ihsan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.